Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي أعزكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kepada kita untuk bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab yang mana kita telah sampai di Ad-Dars At-Tasi'. Laqad wasalna fi Ad-Dars At-Tasi'. Ada sekedar ya ikhwan? Ma'in lukum sema'ah wujud badan. Baik. Ad-dars at-tasi'. Baik. Al-an ad-dars at-tasi'. Dipersiapkan buku, alat tulis dan mencatat, kiranya yang penting untuk dicatat. Kita masuk ke ad-dars at-tasi'. Ad-dars at-tasi' ulat pelajaran ke-9. Untuk buku cetakan baru ada di halaman Sab'atun wa Arba'un. Sab'atun wa Arba'un. Adapun antum yang memiliki cetakan lama ada di halaman Sittatun wa Arba'un. 46. Baik. Unzuru ilal kitab wastami' jayidan. Unzuru ilal kitab wastami'u jayidan. Antum lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. الدرس التاسع. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ هو عباس. هو عباس. عباس تاجر. عباس تاجر. عباس تاجر غني. عباس تاجر غني. حامد مدرس. حامد مدرس. حامد مدرس جديد. حامد مدرس جديد. Di buku cetakan baru. Di buku cetakan baru جديد. Hamidun mudarrisun jadidun. Adapun dicetakan lama, Hamidun mudarrisun faqirun. Sepertinya untuk litanasub baina Abbasun tajirun ghaniyun dengan Hamidun mudarrisun faqirun. Akan tapi sepertinya penulis dicetakan terbaru ini melihat kalimat faqirun mungkin dari segi makna kurang tepat, sehingga beliau gunakan di sini jadidun. Bukan mudarrisun faqirun, bukan guru yang faqir, tapi mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Ma hadha? Hadha tuffahun. Hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidhatun. At-tuffahu فاكهة لذيذة. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك عصفور، ذلك عصفور. العصفور طائر صغير، العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة، العربية لغة سهلة. Antum balik di halaman 48 lanjutannya. Adapun dicetakan nama 47 tip. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun طالب كسلان، ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ من أنت؟ أنا طالب، أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. نعم أنا طالب جديد. طيب kita lihat kembali dari awal. Kita baca, kita pahami bersama makna mufradat, tapi insyaallah di sini tidak banyak mufrad yang baru, sebagian besar kosakata yang sudah kita pelajari. Insyaallah antum tidak akan kesulitan dalam memahami makna nas di ad-dars at-tasi' ini. طيب لا بس أن نكرر ونشرح بعض المفردات. استمع جيدا. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ أنا كنت لدي كلمات بارو دي سيني إخوان، هذا كلمات بارو. من هذا الرجل؟ ترجم أنت يا أخ رضوان. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ siapa laki-laki ini؟ نعم siapa laki-laki ini؟ هو عباس، هو عباس. ترجم يا أهردوان. من هذا الرجل؟ هو عباس. ديا أدله عباس. عباس تاجر، عباس تاجر. ما معنى تاجر يا إخوان؟ بدagang. عباس تاجر غني، عباس تاجر غني. ما معنى غني؟ كايا. ini lawan kata dari kalimat فقير. غني lawan katanya عكسه فقير. حامد مدرس. ما معنى مدرس يا إخوان؟ مدرس بمعنى guru، أستاذ أو معلم. حامد مدرس جديد. أنتم beri tambahan kalimat جديد setelah kalimat فقير. حامد مدرس جديد. ما معنى جديد أه فجري؟ baru. حامد مدرس جديد terjemahkan حامد seorang guru baru. ما شاء الله جيد. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا تفاح، هذا تفاح. ما معنى تفاح؟ أبل. تفاح بمعنى أبل. التفاح فاكهة لذيذة. التفاح فاكهة. ما معنى فاكهة؟ بوه. فاكهة بمعنى بوه. لذيذة، هذه ليست جديدة. ما معنى لذيذة يا إخوان؟ لذات atau enak. At-tufahu fakihatun ladhidhatun. Apel adalah buah yang lezat. Ma dhalika? Ma dhalika? Dhalika usfurun. Dhalika usfurun. Ma mana usfur? dijelaskan setelah itu al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Terjemah anta ya Muhammad. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung dara itu kecil. Al-usfur burung dara? Al-usfur ta'irun burung pipit. Al-usfuru ta'irun saghirun. Biasa yang ketika pagi hari suka berbunyi biasanya suaranya ketika pagi hari. Al-usfuru ta'irun saghirun, burung pipit. Ta'irun saghirun, burung yang kecil. Ta'irun bermakna burung. Saghirun kecil. Lawan kata daripada ma mana besar bil Arabiyah? Kabirun. Saghirun diddu kabirun. Ahsant. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Hadha sahih. Al-Arabiyyatu bahasa Arab. Lughatun sahlah. Ma mana lughatun sahlatun? Lugha bahasa. Sahlatun yang mudah. Ala sekadalik ya Fajri? Bala. Bukankah begitu Fajri? Bahasa Arab bahasa mudah. Ala sekadalik bukankah begitu? Jawabannya kalau iya bala. Bala. Bukan bala-bala. Bala. Nah. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab bahasa yang mudah. Masya Allah. Sahih. Limada al-Arabiyyatu lughatun sahlatun ya ikhwan? Limada naqul anna al-Arabiyyata lughatun sahlatun? Masya Allah. Bahasa Arab bahasa yang mudah karena bahasa yang akrab dengan kaum muslimin. Nah, sehari-hari kaum muslimin melakukan sholat. Dan semua, mulai dari aba-aba gerakan sholat, lalu azkar, doa-doa yang dibaca ketika sholat, semua adalah dengan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab bahasa yang dekat dengan kaum muslimin dan akrab, sehingga insya Allah sering kita dengar, dan ini menjadi satu pendorong atau penyebab bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Mana jamilatun? Nah, bahasa Arab bahasa yang bagus. Mengapa sebut bagus? Apa sebabnya? Mengapa disebut indah bahasa Arab? Mana setiap ujib? Cukuplah bahwasanya Allah SWT memilih Al-Quran kalamuhu, kalam firman Allah SWT, Allah pilih dengan bahasa Arab. Satu hal yang sepertinya sudah cukup untuk dijadikan alasan mengapa bahasa Arab bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Mana mujtahidun? Yang sungguh-sungguh. La, laisa rajin, bukan. Mujtahid itu yang sungguh-sungguh. Yang apa namanya? Sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau rajin, nasyitun. Ammarun talibun nasyitun. Rajin. Tapi di sini, ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wah, kebalikan daripada mujtahidun, kaslanu. Malas. Wa mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud, siswa atau murid yang malas. Kebalikan dari kalimat mujtahidun. Mujtahidun didduhu, lawan katanya adalah kaslanu. Gimana dari istamal kaslanu? Naam. Limada laysa kaslanun? Mengapa bukan tanwin di sini, ikhwan? Ada bab dalam ilmu nahwu yang cukup luas, namanya bab al-mamnu' minas-sarf. Al-mamnu' minas-sarf. Ada isim atau kata benda yang tidak diberikan harokat tanwin. Atau bisa kita katakan dilarang untuk diberikan harokat tanwin. Ini bab yang cukup luas. Tapi tidak mengapa kita sedikit secara global kita jelaskan di sini. Kaslanu, dia sifah dengan wazan fa'lanu. Setiap sifah dengan wazan fa'lanu, seperti kalimat dhom'anu dan yang lain sebagainya, dan juga di sini kaslanu, tidak boleh diberikan harakat tanwin. Naam, jawanu. Banyak. Jawanu, kaslanu, dhamanu dan lain sebagainya. Sifat seperti ini tidak diberikan harakat tanwin di huruf terakhirnya. Dia sehingga kalau dia marfu, kalau dia dalam keadaan posisinya sebagai posisi isim marfu, dia harus di dhammah saja, tidak di dhammah tanwin. Begitu juga yang sudah kita pelajari sebelumnya, beberapa nama-nama, terutama nama-nama mu'annas, nama-nama perempuan, semuanya sebagian besar tidak di tanwin. Seperti kalimat Khadijatu, lalu Fatimatu, juga Aisyatu, dan lain sebagainya. Tapi ada juga nama untuk perempuan yang bisa juga di tanwin dan bisa juga tidak di tanwin. Apa contohnya, ikhwan? Ada satu wazan isim yang bisa diberikan tanwin atau juga yang tidak. Dia bisa dua kemungkinan. Seperti kalimat Hindun. Kalimat Hindun. Bisa Hindun, bisa Hindu. Bisa mamnu' minas sarf, bisa juga diberikan tanda tanwin atau sarf. Ini bab yang cukup luas. Cukuplah kita secara global menjelaskan masa ini. InsyaAllah saya TV waktu insyaAllah. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. Terjemah Fajri. Man anta? Mana man? Siapa? Anta? Kamu. Siapa kamu? Ana, jawabannya ana talibun. Terjemahkan. Ana talibun. Saya seorang? Siswa, mumtaz. A anta talibun jadidun? A anta. Ah, di sini ada kata tanya di sini ya Fajri. Di mana kata tanyanya? Hah? Kenapa? Dikeraskan ah Fajri suaranya. Tidak mengapa kalau salah. Tidak mengapa, tidak sama lo. La haraj. A anta, ada a di situ ah Fajri. A artinya hal. Apakah? A anta, apakah kamu talibun jadidun, siswa baru? A anta talibun jadidun, apakah kamu siswa baru? Jawabannya na'am, ana talibun jadidun. Ya, saya murid baru atau siswa baru. Taib, al-an ikhwan, istami' thumma karir. Kita baca sama-sama ikhwan. Antum, ikhwan akhwat di rumah juga ikuti sama-sama. طيب نبدا من البدايه كده kembali ke awal. طيب استمع ثم كرر. هيا يا اخوان. من هذا الرجل هو عباس تاجر Abbasun tajirun ghaniyun. Mana ghaniyun? Kaya. Hamidun mudarrisun jadidun. Hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidhatun. Ma mana ladhidhatun? Lezat ah Fajri. Ma dhalika? Dhalika usfurun. Ma mana usfurun? Burung pipit. Kalau burung darah apa bahasa Arabnya? Fajri. Sudah kita lewati seingat saya. Sudah pernah. Oh, hamamun sudah. Tapi kalau hamamun? Hamam sudah. Tapi kalau hamamun, burung darah hamamun. Baik. Aina wasalna? Wasalna ila al-usfur. Al-usfuru ta'irun saghirun. Mana ta'irun saghirun? Burung yang kecil. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu Arabiyyatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Antum balik halamannya. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Mana mujtahidun? Sungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Kaslanu kebalikan daripada mujtahid. Man anta? Man anta? Ana talibun. Ana talibun. A anta talibun jadidun? Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan bagi para pendengar untuk membaca, di sini sedikit ana berikan penjelasan mengenai kalimat. Antum lihat dari awal ada kalimat Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Lalu kalimat Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Kalimat ghaniyun dengan kalimat jadidun, dia merupakan sifat dari kalimat tajirun. Ghaniyun sifat dari tajirun. Intabih ya ikhwan. Ghaniyun sifat untuk kalimat tajirun. Adapun jadidun sifat untuk kalimat mudarrisun. Antum lihat di sini, mungkin walaupun antum belum sampai di bab mengenai masalah ini, tapi tidak mengapa ana sedikit berikan penjelasan. Karena tidak lama setelah ini akan disinggung istilah-istilah yang akan kita jelaskan hari ini. Ghaniyun dan jadidun ya ikhwan itu sifat untuk isim sebelumnya. Dan kaidah dalam masalah sifat, dalam bab sifat dan mausuf atau na'tun wa man'ut, sifat pasti mengikuti isim atau kata benda yang ada sebelumnya. Sekali lagi ana ulang, sifat selalu mengikuti kata atau isim kata benda sebelumnya. Contoh tajirun ghaniyun. Tajirun di sini isim mufrad tunggal. Lalu juga muzakkar, dia untuk laki-laki. Maka sifatnya, sifat yang datang setelah itu, setelah kalimat tajirun, dia harus juga mufrad dan juga harus muzakkar. Maka tajirun ghaniyun. Tajirun dia marfu', tanda harakatnya dhammatain. Maka ghaniyun juga harus harakatnya dhammatain. Lalu ketika kalimat mudarrisun jadidun. Kalimat mudarrisun jadidun. Jadidun sifat untuk kalimat mudarris. Dan seperti yang ana jelaskan tadi, sifat, as-sifatu tatba'ul mausuf. Sifat itu mengikuti benda yang disifati. Atau benda yang, kata benda yang ada sebelumnya. Sebelum kalimat jadidun. Di sini mudarrisun muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. Jika mudarrisun alamat atau tanda harakat huruf terakhirnya tanwin, dhammatain, maka sifatnya juga harus dhammatain. Begitu juga kalimat fakihatun ladzidzatun. Fakihatun ladzidzatun. Antum lihat kalimat ladzidzatun. Ladzidzatun sifat untuk fakihah. Karena fakihatun mu'annas, ada tanda tak marbutoh di kalimat fakihatun, menunjukkan dia mu'annas, maka sifatnya harus juga mu'annas. Ladhidhatun, fakihatun, ladhidhatun. Begitu juga kalau dia marfu', tanda harakatnya dhammatain, maka sifatnya juga harus dhammatain. Fakihatun, ladhidhatun. Ini tidak tepat kalau antum bilang fakihatun, ladhidhun misalnya. Fakihatun, ladhidhun. Nah, di sini benar atau salah ikhwan? Khata. Limada khata? Kenapa salah di sini? Fakihatun ladzidun. Di mana letak salahnya? Sifat seharusnya ladzidatun. Karena al-mausuf, kata benda sebelum sifat mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath. Dan seterusnya begitu. Ta'irun, saghirun, Antum lihat di sini ta'irun saghirun, lalu lughatun sahlatun, lughatun jamilatun, talibun mujtahidun, talibun kaslanu, talibun jadi. Ini semua sifat yang mengikuti hukum daripada benda yang disifati. Jika benda yang disifati adalah muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. Jika mu'annas, maka harus mu'annas dan seterusnya. Baik, ada naftah majal al-mustami'. Baik, bagi para pendengar yang ingin membaca nas pada pelajaran ke-9 ini, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Tegar di Baru. Di Baru Sapa. Iya. Silakan. Silakan dibaca Umu Tegar. Iya. Tafadhali. Hadzar rajulu. Naam. Wa Abbasun. Naam. Abbasun tajirun. Naam. Abbasun tajirun ghaniyun. Jayid. Hamidun mudarrisun. Naam. Hamidun mudarrisun jadidun. Maratan ukhra ummu. Hamidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Naam. Ma hadha? Hadha tufahun. Hadha tufahun. Sekali lagi. Hadha tufahun. Naam. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Sekali lagi ummu. At-tufahu. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Naam. Ma dhalika? Dhalika usfurun. Dhalika, sekali lagi ummu. Dhalika usfurun. Dhanya agak panjang. Dhalika usfurun. Dhalika usfurun. Nah. Al usfuru ta'iratun saghirun. Sekali lagi ummu. Al usfuru ta'irun saghirun. Naam. Al arabiyatu lughatu sahlatun. Al arabiyatu. Al arabiyatu lughatu sahlatun. Dia ada tasdid. Al-Arabiyyatu. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Lughatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Naam. Ammarun talibun mujtahidun. Naam. Sekali lagi ummu. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun. Ammarun. Ammarun talibun mujtahidun. Naam. Wa Mahmudun talibun kaslanun. Kaslanu. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Jayid. Man anta? Ana talibun. Naam. A anta talibun jadidun? Naam. Naam, ana talibun jadidun. Tayyib, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi pendengar yang lain di belakang Umu Tegar, Anda bisa menghubungi di 8236543. Pelajaran yang ke-9 bagi Anda yang memiliki buku yang cetakan lama pada halaman 46. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umi Ahsan di Bekasi. Di Bekasi, baik. Umu Ahsan, silakan dibaca. Diterjemahkan setelah itu Muhasan. Ya. Man hadzar rajul? Siapa guru ini? Sekali lagi. Siapa? Siapa laki-laki ini? Naam. Huwa Abbasun. Dia Abbas. Naam. Abbasun tajirun. Abbasun pedagang. Naam, jayid. Abbasun tajirun ghaniyun. Naam. Abbasun pedagang kaya. Pedagang kaya, naam. Hamidun mudarrisun. Hamid guru. Naam. Hamidun mudarrisun jadidun. Naam. Hamid guru baru. Guru baru, naam. Ma hadha? Siapa ini? Naam. Hadha tufahun. Naam. Ini apa? Jayid. At-tufahun. Sekali lagi, At-tufahu faqihatun ladhizatun. Naam. Apel, buah apel lezat. Nah, apel buah yang lezat. Apel buah yang lezat. Naam. Ma zalika? Apa itu? Jayid. Zalika usfurun. Itu burung pipit. Burung pipitnya. Al-usfurun ta'irun sagirun. Sekali lagi Umu, al-usfur. Al-usfurun. Al-usfurun ta'irun sagirun. Jayid. Burung pipit itu. Nah, burung pipit burung adalah pipit, sawirun, burung yang kecil. Burung yang kecil. Nah. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Nah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Nah, Umu sepakat dengan ini? Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Baik. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Nah. Bahasa Arab bahasa yang indah. Bahasa yang indah. Nah. Amar talibun mujtahidun. Nah. Amar siswa yang sungguh-sungguh. Jayid. Wa Mahmudun talibun kaslan. Jayid. Mahmud. Nah. Siswa yang malas. Yang malas. Nah. Man anta? Siapa? Kamu? Nah. Ana talibun. Saya siswa. Nah, saya. Anta talibun jadidun. Apakah Anda siswa baru? Nah. Nah, ana talibun jadidun. Ya. Ya, saya siswa baru. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Santai. Kita masih terima dua penelpon kembali di 8234543 bagi 8236543 bagi para pendengar yang ingin mencoba silakan. Assalamualaikum. Iya, terputus. Ya, silakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi di 8236543 pelajaran yang ke-9. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa? Di mana? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa Pak? Silakan Pak, dengan siapa di mana? Abu Mubarak di Cikunir. Abu? Abu Mubarak di Cikunir. Abu Mubarak di Cikunir. Sedikit dikecilkan monitornya Pak ya, agak feedback, ada feedback balik ini. Halo, halo. Ya, silakan Pak. Ya, Mubarak, ada bukunya Pak? Ada Pak. Silakan dibaca Pak. Man hadzar rajulu? Sekali lagi, man hadzar rajulu? Man hadzar rajulu? Nah, diterjemahkan. Siapa laki-laki ini? Nah. Hua Abbasun. Dia Abbas. Pak, radionya Pak, tolong dikecilkan atau dimatikan saja agar tidak ada feedback. Ya, silakan Pak, teruskan. Abbasun tajirun. Ya. Abbas seorang pedagang. Jayid. Abbasun tajirun kuniyun. Naam. Abbas seorang pedagang yang kaya. Masya Allah, taib. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Naam. Hamidun mudarrisun jadidun. Naam. Hamid seorang guru yang baru. Nah, di situ Bapak bukunya fakirun atau jadidun, Pak? Kita di telepon anak enggak kedengeran pasti suaranya, Pak. Oh. Baik, lepas, teruskan, sana, Pak. Mahada. Naam. Apa ini? Hada tufahun. Ya. Ini apel, jayid. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel buah yang lezat. Jayid. Ma zalika? Naam. Apa itu? Zalika usfurun. Naam. Itu burung pipit. Naam, jayid. Al-usfuru ta'irun saghirun. Jayid. Burung pipit itu burung yang kecil. Naam. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Sekali lagi Pak, Al-Arabiyyatu, ya-nya ada tasdidnya. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam. Bahasa Arab bahasa yang mudah. Sepakat insyaallah Pak ya? Insyaallah sepakat. Masyaallah. Baik. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Naam. Bahasa Arab bahasa yang indah. Masyaallah. Ammarun talibun mujtahidun. Sekali lagi Pak, Ammarun talibun. Ammarun talibun mujtahidun. Naam. Ammar seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Jayid. Wa Mahmudun talibun kaslanu. dan Mahmud seorang pelajar yang malas. Naam. Man anta? Siapa kamu? Ana talibun. Naam. Saya seorang pelajar. Masya Allah. A'anta talibun jadidun. Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Naam. Naam. Ana talibun jadidun. Ya. Ya. Saya seorang pelajar yang baru. Masya Allah. Pak Abu Mubarak, belajar bahasa Arab sudah sejak lama Pak? Atau baru sekarang ini? Dulu pernah, tapi 3 tahun yang lalu di Muatan Visom. Terus terputus. Okay, dan pelajarnya sama, makanya anak punya kitabnya. Alhamdulillah. Makanya anak terusin. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah Pak. Ya, jazakallah khair. Syukuran. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon kembali di 823-6543 kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Umi di mana ini? Dengan Umi Fadil di Bekasi. Oh, iya, silakan. Silakan Umi Fadil dibaca dari awal. Iya. Man hazar rajulu? Huwa Abbasun. Diterjemahkan dulu Umi. Siapa laki-laki ini? Nah. Iya, Abbas. Jaid. Abbasun tajirun. Abbas seorang yang kaya. Seorang pedagang. Naam. Abbasun tajirun goniun. Naam. Abbas pedagang yang kaya. Naam. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Jayid. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid guru yang baru. Naam. Ma haza? Apa ini? Jayid. Haza tufahun. Ini apel. Naam. At-tufahu fakihatun lazizatun. Apel, buah apel. Apel adalah buah yang lezat. Naam. Ma zalika? Apa itu? Zalika usfurun. Naam. Sekali lagi ainnya ummu usfurun. Zalika usfurun. Jayid. Itu burung pipit. Naam. Al usfuru thairun saghirun. Naam. Burung pipit itu burung yang kecil. Jayid. Al arabiyatu lughatul sahlatun. Lughatun sahlatun. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Naam. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Naam. Al-Arabiyatu lughatul jamilatun. Sekali lagi Umu diperjelas tanwinnya. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Naam. Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Masya Allah. Taib. Ammarun tolibun mujtahidun. Ammar murid yang rajin. Yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh. Naam. Wa Mahmudun tolibun kaslanu. Dan Mahmud murid yang malas. Naam. Man anta? Siapa kamu? Ana tolibun. Saya pelajar. Taib. A anta tolibun jadidun? Apakah kamu pelajar yang baru? Naam. Naam. Ana tolibun jadidun. Saya pelajar yang baru. Taib, ahsanti. Barakallahu fikum. Jazakillah khair. Wa iyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ditulis. Memang tidak bisa kita periksa bagaimana tulisan antum, tapi paling tidak antum sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas tulisan kita. Bagi antum yang baru saja bergabung dengan kita, baru saja belajar bahasa Arab, ini sangat bermanfaat buat antum. Selain juga melatih tulisan kita, juga sambil kita mengulang pelajaran-pelajaran, sehingga ketika kita menulis ada lebih dari satu manfaat yang kita dapatkan. Taib, ikra waktub. Taib, karena ini latihan, maka hadza daurukum, laisa dauruna. Fadal ya akhir duan, anta. Nabda minka. Tamarin. Naam. Ikra waktub. Wahid. Naam. Muhammadun talibun qadimun. Naam. Muhammadun qadimun. Qadimun. Naam, antum perhatikan kalimat qadimun di situ sifat untuk kalimat talibun. Karena talibun muzakkar, maka qadimun juga harus muzakkar. Talibun marfu', tanda harakat ba'nya adalah dhammatain, maka juga qadimun tanda harakat bimnya dhammatain. Naam, istimri ya. Itsnan. أذلك الرجل مدرس جديد؟ نعم. لا تماهل الكلام من فضلكم. اثنان. أذلك الرجل مدرس جديد؟ نعم. لا. هو طبيب جديد. نعم. أترجم أنت يا أخي الكريم. ترجم. Apakah laki-laki itu seorang guru yang baru? نعم. الجواب. Tidak, dia seorang dokter yang baru. نعم. ليس مدرس ما إنما هو طبيب بس ذلك بلغنا. طيب ثلاثة. ثلاثة. هذا درس سهل. نعم. أربعة. ترجم أولا. إني pelajaran ini mudah. نعم. أربعة. أنتم لقيت كلمة سهلون. سهلون صفات untuk درسون. Sekali lagi sifat selalu mengikuti benda atau isim yang disifatkan dengan sifat tersebut. Jika al-mausuf benda yang disifati muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Nah, arba ya khirkirim. Arba'a. Abbasun tajirun syahirun. Nah, mana syahirun? Mashhur. Mashhur yang? Ya mashhur. Terjem entah ya khir, terjem. Abbas seorang pedagang yang terkenal. Yang terkenal, mashhur. Ahlunah kefark baina taba al-qadim wal-jadidah. Taib. طيب استمر يا أخي. خمسة. خمسة. بلال مهندس كبير. ستة. نعم ترجم. بلال adalah seorang insinyur. نعم. atau arsitek. Arsitek yang كبير. yang besar. ما معنى كبير هنا؟ بمعنى أنه مشهور. لا اسم مشهور. بمعنى أنه له أهلية. أهلية. سينيور. سينيور. نعم. نعم. Bilal seorang muhandis yang senior. Naam. Baik, yakfi ya akhil kirim. Fadal ya akh Muhammad, istamir. Sita. Sita. Al-ingliziyatu lughatun sa'batun. Naam. Tarjim. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Naam. Ha kata? Bala. Antum lihat kalimat sa'batun. Kalimat sa'batun sifat untuk apa, ikhwan? Sifat untuk kalimat? Lughatun. Bahasa yang sulit. Nah, karena lughatun mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath. Kalimat tidak benar kalau antum bilang lughatun sa'bun misalnya. Nah, khata. Karena lughatun mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath, sa'batun. Nah, dalam di sini kita menggunakan kaf al-ingliziyatu. Dalam beberapa buku yang lain, kalau antum baca buku lain, itu al-ingliziyatu, pakai jim. Baik, wallahu a'lam. Baik, istamir. Sabah. Sabah. A'anta rajulun ghaniyun. لا انا رجل فقير. نعم ترجم انت اخي الكريم. Apakah kamu laki-laki yang kaya? Tidak, saya seorang laki-laki yang fakir. طيب كلنا فقراء. فقراء الى الله لذلك. طيب. ثمانية. ثمانية. القاهرة مدينة كبيرة. Kairo adalah kota yang besar. Kota yang besar. Hal zahabt al Kairo? Zahabt. Zahabt. Wah, hakan madinah kabira hadi. Hakan. Taib. Tisan. Anta mudarrisun qadimun? La. Ana mudarrisun jadidun. Apakah kamu seorang guru yang lama? Nah. Tidak. Saya adalah guru baru. Naam. Terakhir, asyara. Asyara. Ahamidun talibun kaslanu? La. Huwa talibun mujtahidun. Apakah Hamid pelajar yang malas? Tidak. Dia seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Masya Allah. Kaslanu atau kaslanun, ya ikhwan? Kaslanu. Kaslanu, naam. Taib, barakallahu fikum. Taib. قبل أن نفتح المجال للمستمع أنا أريد أن نسمع صوت فجري. فجري silakan nomor 1 sampai nomor 2 saja. Nah, dikaskan suaranya apa, Jeri? Dua nomor saja. Wahid. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Nah, terjemahkan. Muhammad seorang siswa yang baru. Yang lama. Yang lama. San. Isnan. Isnan. Zahaba. Zahaba. Zahaba. Azalika rajuli mudarrasun jadidun. Sekali lagi ya, Fajri. Azalika rajulu. Azalika rajulu mudarrasun jadidun. Mudarrisun. Mudarrisun jadidun. Nah, terjemahkan, Fajri. Apakah itu? Apakah laki-laki itu? Apakah laki-laki itu seorang guru baru? Nah, jawab. La. Wa tabibun la wa tabibun jadidun. Masyaallah. Terjemahkan? Tidak. Laki-laki itu seorang dokter baru. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Baik. Masyaallah. Naftal majal al-mustami'. Bagi para pendengar yang ingin bergabung dan berinteraksi langsung membaca tamrin, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Baik, kita angkat telepon yang ke pertama ya untuk sesi yang kedua ini. Taip. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Halo. Iya. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ita, Ustaz. Di mana? Di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Baik. Silakan. Silakan Umu Ita. Lanjut ya. Nah, baik, labas. Salasun. Hadza darsun sahlun. Nah. Diterjemahkan ya, Ustaz? Iya. Pelajaran ini mudah. Nah. Abbasun. Arba'ah. Abbasun tajirun syahirun. Nah. Abbas pedagang yang terkenal. Nah. Homsah. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal insinyur senior. Nah. Ustaz, saya cukup sampai situ aja. Saya ada yang mau ditanya, Ustaz, boleh? Ya, silakan. Saya banyak yang ketinggalan kata-kata baru. Kalau misalnya saya mau tanya, itu bisa langsung ke Ustaz atau saya kan coba cari di kamus Ustaz Yunus ya? Ahmad Yunus. Ahmad Yunus, tapi saya nggak ketemu kata pokoknya itu, nggak bisa gitu. Oh iya. Saya iya. Kalau misalnya ketinggalan kata-kata baru itu saya tanyanya gimana ya? Kayak misalnya ini kan ada rasul yang pelajaran yang kedua atau yang ketiga. Kayak hawaun, terus zohrun, itu saya belum pada ketemu artinya. Baik. Ada saya mungkin bisa hubungin kemana, Ustaz? Ya. Insya Allah nanti akan kita buat kamus sendiri untuk pelajaran pertama, kedua, dan ketiga ya, Umu. Dan nanti bisa dilihat di website Roja. Oh, gitu. Masya Allah. Ada usaha kesana ya. Berarti ada kamus nanti. Ya, untuk pelajaran kita yang lalu-lalu dan hingga pelajaran ini. Dan mungkin bisa didaftarkan nanti di Roja, Insya Allah kamusnya. Oh iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan bagi pendengar yang lain di belakang Umu Ita yang dari Lenteng Agung, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Tamarin ya. Dari pelajaran yang ke-9. Assalamualaikum. Halo. Rahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Iya. Silakan Umu Anissa diteruskan dari nomor Sitta. Nah. Sitta. Al-Inggiliziyatu lughatun so'batun. Nah. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Nah. Kita mengucapkan Inggris saja sudah sulit ini. Al-Inggiliziyatu. Nah. Istamir. Sab'ah. Nah. Anta rajulun ghaniyun. Apakah Anda pedagang yang kaya? Nah. La, ana rajulun. Sekali lagi, afwan, Ummu. Anta rajulun sekali lagi? Anta rajulun ghaniyun. Apakah kamu pedagang yang kaya? Rajulun, laysa tajirun. Laki-laki yang kaya? Naam, jayid. La, ana rajulun faqirun. Tidak, saya laki-laki yang fakir. Naam. Al-Qahiratu Samania. Naam. Al-Qahiratu Madinatun Kabirotun. Naam. Lupa Ustaz Al-Qahira. Al-Qahira Kairo. Oh Kairo. Kairo. Al-Qahira Kairo. Kairo adalah kota yang besar. Nah, aina Al-Qahira Ummu? Di mana Al-Qahira di sini? Kairo di Mesir. Naam, fi Mesir. Naam. Anta tis'a. Naam. Anta mudarrisun qadimun. Naam. Apakah kamu guru yang lama? Naam. La, Ana mudarrisun jadidun. Tidak, saya guru yang baru. Naam. Ashratun. Asyarah. Asyarah. Naam. Ahamidun tolibun kaslanu. Apakah Hamid murid yang malas? Naam. La, huwa tolibun mujtahidun. Tidak, dia murid yang bersungguh-sungguh. Naam. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Iya, jazakallahu khair kepada Ummu Anisa di Bekasi. Kita masih punya atau berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan Tamarin. Akhwan membaca dan menulis di sini perintahnya saja. Naam. Baik, membaca saja. Di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Jadi Dedi ya? Iya. Di mana? Di Jakarta. Iya, afwan Pak, dimatikan saja ya, ada di monitornya ada feedback. Nah. Baik, atau agak jauh, silakan. Dari pertama. Iya, silakan Pak, dari awal. Tamarin. Tamarin, nah. Tamarin. Iqra waktub. Nah, afwan Pak. Dedi, talibun qadimun. Azalika ar-rajulu mudarrisun. Tolong diterjemahkan dulu Pak, terjem awalan. Muhammadun talibun qadimun. Terjem? Muhammad adalah siswa yang lama. Siswa yang lama. Naam. Azalika ar-rajulu mudarrisun. Naam. Apakah itu laki-laki? Apakah laki-laki itu seorang guru? Seorang guru baru? Seorang guru yang baru? Naam. La, huwa tabibun jadidun. Tidak, dia seorang dokter yang baru. Naam. Hadza darsun sahlun. Naam. Ini pelajaran yang mudah. Masya Allah. Abbasun tajirun saghirun. Naam. Abbas seorang pedagang yang terkenal. Terkenal, naam. Bilalun muhandisun kabirun. Khamsah. Khamsah, bilalun muhandisun kabirun. Kabirun. Kabirun. Naam. Bilal seorang senior yang senior. Naam. Al-inkisiyatu lughatu sahbatun. Lughatun. Al-inkisiyatu. Al-inkisiyatu. Naam. Lughatu sahbatun. Lughatun sahbatun. Sahbatun. Naam. Ma mana lughatun sahbatun? Pelajaran bahasa yang sulit. Nah, bahasa Inggris, bahasa yang? Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Nah, Bapak tadi mengucapkan al-inklisiyah sudah sulit, itu menunjukkan memang dari awal sudah terlihat bahasa Inggris sulit. Nah. Baik. Sabah. Sabah. Anta rajulu ghaniyun. Rajulun diperjelas tandanya, Pak. Ghaniyun. Nah. Apakah kamu laki-laki yang kaya? Nah. La, ana rajulun fakirun. Nah, fakirun. Tidak, saya laki-laki miskin. Naam. Al-Qahiratun Samaniyah. Samaniyah. Samaniyah. Al-Qahiratun Madinatun Kabiratun. Sekali lagi, Pak. Al-Qahiratu. Al-Qahiratun Madinatun Kabiratun. Anda dengar Al-Qahiratun. Yang benar Al-Qahiratu. Oh, iya. Naam. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Naam. Kairo adalah kota yang besar. Kota yang besar. Anta mudarrisun qadimun. Naam. Apakah kamu guru yang lama, seorang guru yang lama? Naam. La, ana mudarrisun jadidun. Saya seorang guru yang baru. Tidak. Tidak, saya seorang guru yang baru. Baik, ahsant. Asyarat. Ahamidun talibun kaslanu. Naam. Apakah Hamid seorang siswa yang malas? Naam. La, huwa talibun mustahidun. Tidak, dia pelajar yang bersungguh-sungguh. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Didi. Baik, kita angkat mungkin beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, lafaz mengenai mufradat, Ustaz, mungkin agak tidak ada dalam kitab ini. Lafaz jamaah pada hadis iftiraqul ummah dalam bentuk mufrad. Bagaimana? Lafaz jamaah pada hadis iftiraqul ummah dalam bentuk mufrad atau bagaimana bentuk jamaknya? Kaif yani? Ana belum paham bagaimana? Lafaz jamaah dalam hadis iftiraqul ummah. Sataftiriqu ummati ala sabil. Bagaimanakah bentuk jamaknya? Jamaahnya jamaat. Jamaahnya jamaat. Dengan pendaman alif dan ta. Nah, dengan alif dan ta. Jadi jamak muannas salim. Baik. Sama seperti kalimat muslimah, muslimatun, jamaknya muslimat. Hamzatun, jamaknya hamzat. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Yasir di Cilangsi. Mau bertanya, manakah kaidah yang benar dalam sabahul khair atau sabahal khair? Sabahul khair بالضمة إن شاء الله yang yang lebih rajih sabahul khair. Tapi kita punya kalimat yang lebih afdal, assalamualaikum. Iya. Assalam. Itu lebih afdal daripada kalimat sabahul khair. Baik. Dari Abu Said di Cakung, sayyaratun. Sayyaratun. Apakah khusus mobil pribadi atau sayyaratun masih umum? Masih umum. Tidak ada penentuan di situ apakah mobil pribadi apa mobil orang wallah atau mobil pinjaman wallah wallah. Baik. Dari Ummu Kifari di Bekasi, bila manakah kata hal anta dan a anta digunakan? Dengan hal dengan a, hamzah kapan digunakan? Wallahualam, ana tidak tahu apakah ada perbedaan antara al dan a dengan hal, tapi sepertinya tidak masalah kalau anta pakai gunakan hal atau a. Masing-masing bisa menggantikan posisi yang lain. Baik. Dan tadi disebutkan kata wazan, apa yang dimaksud dengan wazan? Wazan itu kalau kita gunakan bahasa kita timbangan, artinya gini, seperti kalimat contohnya ana beri kalimat seperti tadi kaslanu. Kaslanu wazannya fa'lanu. Kaf diposisikan sebagai fa, sin diposisikan sebagai ain, fa'lanu, kaslanu. Lam di sini kita posisikan sama seperti lam yang ada di kalimat fa'ana dan seterusnya. Ini insyaallah istilah-istilah seperti ini akan kita pelajari pada saat kita bicara tentang masalah nahu dan as-sarf insyaallah. Oke, pertanyaan selanjutnya pada halaman 18 buku yang lama. Apa arti mungkin kata perintahnya Ustaz? Mura'iyan qawaid nutqi dari Marullah di Rawasari. Nah. Iqra' al-kalimat al-atiyah. Bacalah kata-kata berikut waktu buha dan tulislah. Mura'iyan dengan menjaga, dengan memperhatikan qawaid nutqil huruf, kaidah-kaidah pengucapan huruf al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Wallah. Jadi kalimat mura'iyan artinya dengan menjaga dan memperhatikan. Baik. Dan yang terakhir, banyak yang bertanya, mungkin bisa diulangi secara global aja Ustaz tentang kaslanu. Kaslanu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dhammatain bukan kenapa dhamma bukan dhammatain? Iya. Taib. Al-mamnu' min as-sarf, ada bab dalam masalah nahwu yaitu tentang al-mamnu' min as-sarf. Ada kata benda tertentu yang atau kata sifat tertentu yang tidak diberikan harakat tanwin. Tidak diberikan harakat tanwin. Mamnu'un min as-sarf atau mamnu'un min at-tanwin. Jadi as-sarf di sini artinya at-tanwin. Mamnu'un min at-tanwin atau mamnu'un min as-sarf, dilarang atau tidak diberikan harakat tanwin pada huruf terakhirnya. Bisa berupa isim, bisa juga berupa kata sifat dan yang lainnya. Nah, di sini kaslanu kata sifat. Kata sifat di sini karena dia wazannya, bentuknya atau timbangannya sama seperti fa'lanu, maka jika ada sifat dengan wazan fa'lanu, kaslanu, lalu zom'anu, lalu apa lagi ini? Jaw'anu, ghadbanu, itu semua tidak diberikan tanwin. Begitu juga nama-nama perempuan. Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu, dan lain sebagainya. Sebagian besar tidak diberikan harakat tanwin, semuanya diakhiri dengan tanwin saja. Diakhiri dengan dhammah saja. Al-mamnu' min as-sarf ini juga ketika kita didahului oleh harful jar misalnya, dia tidak berikan tanda kasrah, tapi dia majrurun bil fathah. Majrurun bil fathah. Jadi tanda dia majrur adalah fathah. Nah, antum baru saja ada ikhwan memberitahu ke ana. Antum nanti akan mendapatkan tema ini atau materi ini di halaman 117 di buku ini, 118 buku ini. Di buku yang kita baca ini insyaallah halaman 118 ada penjelasan tentang al-mamnu' minas sarf insyaallah. Tapi secara global sudah kita jelaskan tadi dan mudah-mudahan jadi mukaddimah untuk selanjutnya kita akan pelajari lebih rinci dan lebih luas. Wallahu a'lam. Makfi? Baik. Insyaallah kita cukupkan dulu pada hari ini. Dan pada pertemuan akan datang kita akan menyelesaikan beberapa latihan-latihan yang tersisa dan setelah itu kita akan masuk ke ad-dars al-ashir insyaallah. Baik, subhanallahi hamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.